بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Syekhnya bertanya, setelah membawakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Naam. Khadna al-mas'alah ath-thalathah wa qulna al-mas'alah ath-thalathah hiya al-mas'alah al-ula ifrad Allah Subhanahu wa taala bi tauhid ar-rububiyyah wal asma'i was sifat. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، والثالثة البراءة من الشرك وأهله. فتح الله عليك. طيب تفضل. نعم. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa di antara pelajaran yang telah kita ambil pada pembahasan sebelumnya yaitu tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan yang ketiga berlepas diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, وغير هذا ماذا أخذنا؟ Pelajaran yang lainnya yang sebelumnya kita ambil. Nah. Al-bara'atu takunu thalatha. Al-bara'a min asy-syirk wa ahli takun. Awal bil qalb. Bil qalb. Tani bil lisan. Wal lisan. Thalith bil jawarih. Wal thalith bil jawarih. Fatah Allah 'alaik. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan itu terrealisasi dengan tiga hal. Yang pertama yaitu dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan anggota-anggota tubuh. Naam. Aidan. Mala akhadna ghair hadha? Yang lainnya? Naam. An-sabr. Yani as-sabru fi ta'atillahi ta'ala. As-sabru 'ala ta'atillah. As-sabru 'anil ma'siyah. Was-sabru 'an ma'siyatillah hatta tujtanab. الصبر عن قدرة الله تعالى والصبر على أقدار الله. فتح الله عليك. نعم. Kemudian pelajaran yang berikutnya macam-macam sabar. Dan sabar itu memiliki tiga macam. Yang pertama sabar untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. ما هي الآية التي فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي والنداء إلى ماذا؟ نعم. سورة البقرة. يا أيها الذين الآية في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس. هذا أول نداء في ترتيب القرآن، وكذلك فيها أول أمر اعبدوا أي وحدوا، وفيها أول نهي، نهي عن الشرك. عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو الشبيه والنظير والمثيل. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد أن يفرد بالألوهية. فتح الله عليك. نعم. Pertanyaan tadi bahwa apa seruan yang pertama, juga perintah yang pertama dan larangan yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi surat yang dimaksudkan tadi adalah surat yang terdapat di dalam Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dan ayatnya tadi sudah disebutkan. Seruan yang pertama dalam Al-Quran yaitu ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, apa perintah pertama? U'budullah, yaitu sembahlah Allah. Itu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Dan larangan yang terdapat di dalam ayat ini, ayat Al-Baqarah ini adalah larangan yang pertama di dalam Al-Quran. Apa larangan yang pertama yang terdapat dalam Al-Quran? Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sementara kalian mengetahui, yaitu kalian mengetahui bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, Allah menciptakan, Allah yang mematikan, dan Allah yang mengatur, sementara kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengetahui itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya kalian hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وذكرنا أيضا أن الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. Kemudian kita juga sudah menyebutkan apa itu usul thalathah. Kalau ditanya apa itu usul thalathah, maka kita mengatakan bahwa usul thalathah itu adalah pertanyaan kubur. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك ماذا تقول؟ Penulis berkata, kalau ditanya kepada engkau siapa Tuhanmu, apa yang akan kamu katakan? Man ya'rif al-ijaba? Fa idza qila laka man rabbuk? Na'am. Taqul Fa idza qila laka man rabbuk? Taqul Na'am. Ya, jika dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, bukan itu, bukan pertanyaan kubur. Ditanyakan, jika dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka apa yang engkau akan jawab? Rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, wa huwa ma'budi laysa li ma'budin suwa. Nah. Jikalau kita ditanya siapa Tuhanmu, maka kita mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu telah menghidupkan kami, telah menghidupkan kami, kemudian juga menghidupkan orang-orang selain kami, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan segala apa yang ada di alam ini. Naam, fatahallahu alaik. Fa idza qila lak, ajlis. Dan jika dikatakan kepadamu, bima araftallah, taqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jikalau ditanyakan kepadamu, bagaimana engkau mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita katakan bahwa saya mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kedalik, man saraf syai' min al-ibadah li ghairillah fahuwa musyrik kafir. Dan juga perlu diketahui bahwa barang siapa yang dia memalingkan sedikit pun dari ibadah, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. Tadi syekhnya sudah membacakan ayat, yaitu intinya bahwa siapa yang dia memalingkan sedikit pun dari ibadah, maka dia itu adalah seorang yang musyrik. لكن لابد أن نتنبه لمسألة. Akan tetapi kita harus perhatikan suatu masalah. أننا الآن نتعلم الحكم على الفعل. Bahwa kita belajar sekarang belajar tentang perbuatan, menghukumi perbuatan. أما الحكم على الفاعل فلا بد فيه من الرجوع إلى العلماء. Adapun kalau kita terapkan kepada orang per orang, itu harus kembali kepada para ulama. وهذه المسألة مسألة خطيرة، إطلاق الكفر والتبديع والتفسيق على الناس هذا لا يمكن أن يكون إلا للعلماء. نعم. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya sekali, yaitu kita melemparkan kepada seseorang, kita menamakan seseorang yaitu dengan kemusyrikan atau kebidahan atau seorang yang fasik. Karena hal-hal semacam ini kembalinya kepada para ulama, bukan kembalinya kepada sembarang orang. Naam. الدعاء ينقسم إلى قسمين. Sekarang kita beralih pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang doa, dan doa itu terbagi menjadi dua. Doa ibadah wa doa masalah. Yang pertama doa ibadah dan yang kedua adalah doa dengan permintaan. Adalah khalfak. Go. La la la. Amam amam. Ay naam. A'tana al-kitab awal shay. Mada dhakarna al-an? Apa yang kita sebutkan tadi? الله يفتح عليك. نعم. الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. Yang pertama yaitu doa ibadah. Dan doa ibadah ini atau doa dengan perbuatan, yaitu orang ketika beribadah itu berdoa kepada Allah ini untuk misalnya dimasukkan ke surga. Dan doa ibadah ini kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan yang besar. Kaman shalla wa shama wa hajja li ghairillah. Seperti yang mereka salat, mereka haji atau mereka berpuasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, atana kitab hadha. Ya, jadi diingatkan lagi ya, pelajarannya Syekh tidak ada yang buka buku. Dengarkan baik-baik. Oh, ماذا قال? Apa yang telah dikatakan barusan? Doa al-ibadah. Naam. Yang telah dijelaskan tadi yaitu yang pertama tentang doa ibadah. Sarfu li ghairillah syirk akbar. Yaitu memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan yang besar. Kaman shalla wa shama wa hajja li ghairillah. Seperti yang dia berpuasa atau salat atau dia haji untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-thani doa mas'alah. Yang kedua yaitu doa mas'alah atau doa meminta. Yang qasim ila qismain. Dan doa mas'alah ini atau doa permintaan itu terbagi menjadi dua. Fima la yaqdir alaihi illallah. Yaitu sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fima yaqdir alaihi al-makhluq. Dan yang kedua adalah sesuatu yang dimampui oleh makhluk. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. Sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik besar. فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل طلب الولد. Sesuatu yang tidak dimampui, suatu permintaan yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meminta anak dari selain Allah Subhanahu wa taala. والرزق. Atau kita meminta rezeki dari selain Allah Ta'ala. Wa inzal al-ghayth. Atau kita meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadha du'a mas'alah fi ma la yaqdir 'alaihi illallah sarfu li ghayrillah syirk akbar. Ini adalah doa mas'alah atau doa permintaan yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang dinamakan syirik besar. Al-thani du'a فيما يقدر عليه المخلوق. دعاء مسألة فيما يقدر عليه المخلوق. Kemudian doa yang kedua atau doa yaitu doa masalah atau doa permintaan yang dimampui oleh makhluk. فيصح أن يطلب من المخلوق شيء فيما يقدر عليه. Kita boleh meminta kepada makhluk kalau makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. بشروط أربعة. Tapi kita harus perhatikan syarat-syaratnya. An yakun hayy, yaitu orang yang kita minta tersebut hidup. Wa hadir, kemudian ada di tempat. Wa qadir, dia mampu. Wa ta'taqid anna hadha sabab, dan engkau meyakini bahwasanya itu hanyalah sebagai sebab. Hayy, hidup. Kharaja bi hadzal mayyit, keluar darinya kita meminta kepada yang mati. Hadir, kharaja bi hadzal ghaib, yaitu dia berada di tempat dan keluar dari atau lawan daripada orang yang hadir, yaitu ghaib, yaitu tidak ada. Kan yakun mathalan huna fi Indonesia wa yunadi al-wali alladhi fil Hind mathalan. Misalnya dia di Indonesia, kemudian dia misalnya meminta kepada seorang wali misalnya yang ada di India misalnya, sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah. Qadir, kemudian mampu. Kharaja bi hadzal ajiz, yaitu dan keluar dari mampu ini, yaitu yang tidak mampu, yang lemah. Wa an ya'taqid anna hadha sabab, dan dia ketika meminta dia meyakini bahwasanya ini hanyalah sekedar sebab. Kharaja bi hadha ma law i'taqad anna li hadha tasarruf khafif al-kaun wa bi yadi jalb al-manafi' wa daf' al-madar, dan keluar dari keyakinan bahwasanya itu hanya sekedar sebab, yaitu keyakinan bahwa yang kita mampui dia memiliki dia bisa mengatur di alam ini, bisa mengatur di alam ini, maka ini tidak diperbolehkan. Man yu'id li hadhihi al-aqsam, aqsam ad-du'a. Masyaallah. Naam. Ta'al taqaddam. Yanqasim ad-du'a ila kam qism? Fatahallahu 'alaik. Ad-du'a yanqasim ila qismain. Doa terbagi menjadi dua. Du'a doa ibadah wa doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah sarfu li ghairillah syirk akbar mukhrij min al millah. Orang yang memalingkan dari doa ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan kesyirikan yang besar. Kaman shalla wa shama wa hajja li ghairillah. Seperti yang dia salat, berhaji atau puasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-thani du'a mas'alah. Yang kedua adalah doa mas'alah atau doa permintaan. Wa yanqasim ila qismain. Dan terbagi menjadi dua. Al-awwal fima la yaqd du'a mas'alah fima la yaqdir 'alayhi illa Allah. Yang kadzalik sarfu li ghairillah syirk akbar. Doa permintaan yang pertama adalah doa yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga masuk dalam syirik besar. Misal بطلب الولد او انزال الغيث او الرزق. Naam. Contohnya apa? Contohnya meminta anak, meminta rezeki atau meminta hujan. Ini semua tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Al-thani fima yaqdir 'alaihi al-makhluq. Naam. Kemudian doa masalah yang berikutnya atau doa permintaan, yaitu doa atau permintaan yang dimampui oleh makhluk. Kan atlub min al-akh an yu'tini kasat ma'. Seperti saya meminta kepada saudara ini, dia memberikan saya gelas yang di dalamnya ada air. Hal yasih? Apakah sah? Yasih bi syurut arba'ah. Boleh, akan tetapi dengan empat syarat. Al-awwal an yakun hayy. Yang pertama, dia hidup. Kharaja bi hadha al-mayyit. Dan keluar dari ini atau lawan daripada hidup, yaitu mati. Asyarat ats-tsani an yakun hadiran. Yang kedua, ada di tempat. Kharaja bi hadha al-ghaib. Nah, dan keluar dari ini yaitu kalau tidak ada atau ghaib. Ats-tsalits an yakuna qadiran. Kharaja bi hadha al-ajiz alladhi la yaqdir. Nah, kemudian yang ketiga, mampu, dan lawannya tidak mampu atau lemah. Ar-rabi' an ya'taqid anna hadha sabab. Dia meyakini bahwasanya itu hanyalah sekedar sebab ketika dia meminta. Kharaja bihadha ma law i'taqad anna li hadha tasarruf khafif al-kawn aw bi yadi jalb al-manafi' wa daf' al-madar. Sarfu li ghairi la syirk akbar. Dan lawan daripada meyakini itu hanya sekedar sebab, yaitu ketika orang tersebut meyakini bahwasanya orang yang diminta tersebut bisa mengatur di alam ini, baik itu untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat atau bahaya. Idzan yashih talab ad-du'a ay du'a al-mas'alah min al-makhluq fi ma yaqdir 'alayhi bi syurut arba'ah. Jadi boleh kita meminta kepada makhluk yang dimampui oleh makhluk, akan tetapi kita harus mendatangkan empat syarat. Wa kadzalika al-isti'anah bil makhluq. Begitu pula boleh bagi kita untuk meminta tolong kepada makhluk. Fima yaqdir alaih. Yaitu sesuai dengan yang dia mampu. Aqul li hadha al-akh a'inni fi haml hadhihi at-tawila. Misalnya kita mengatakan kepada saudara ini, saya sangat berat untuk mengangkat meja ini. Wa kadzalika al-istighatha. Begitupun kita beristighatsah bil makhluq fima yaqdir alaih. Yaitu beristighatsah atau meminta pertolongan sesuai dengan yang dia mampu. Gharqa insan fil bahr. Misalnya seseorang yang dia tenggelam di laut. Wa yunadi akhar 'ala asy-syati'. Kemudian dia memanggil seseorang yang ada di atas tanah. Yaqul ya fulan aghithni aghathakallah. Kemudian dia berteriak, wahai si anu, tolonglah saya, semoga Allah menolong kamu. Ya sah. Sah. Hayy wa hadir wa qadir wa sabab. Maka perbuatan itu sah karena apa? Karena dia mampu, hadir, kemudian dia ada di situ. Kemudian dia hanya berkeyakinan itu hanya sebagai sebab. Idzan yashih. Ay na'am. Ta'al taqaddam huna. Yashih talab du'a al-mas'ala min al-makhluq wal-isti'anah والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. تعال نادي هذا أخي خلف الشباك مباشرة، أمامك أمامك. نعم فتح الله عليك، أعطي كتاب. من هذا؟ نعم تعيد ما أقول. نعم. Jadi kita boleh meminta kepada makhluk yang dimampui oleh makhluk, baik itu dalam kita beristighosah atau kita meminta perlindungan atau kita meminta syafaat, akan tetapi kita harus perhatikan syarat-syaratnya yang empat. Yang pertama yaitu dia hidup, tidak mati. Yang kedua dia hadir, yaitu, dan lawannya adalah dia ghaib, tidak ada. Kemudian dia mampu, lawannya adalah lemah. Dan yang terakhir dia berkeyakinan bahwa orang yang dia minta pertolongan tersebut, orang yang dia minta perlindungan, itu hanya sekedar sebab. Dia berkeyakinan bahwasanya yang dia minta tersebut itu hanya sebagai sebab. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. Manusia di dalam mencari sebab atau mengambil sebab, mereka terbagi menjadi tiga. القسم الأول صحيح والثاني شرك أكبر والثالث شرك أصغر. Yang pertama orang yang mencari sebab itu benar. Yang kedua dia terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Dan yang ketiga terjatuh kepada kesyirikan yang kecil. إذن صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. Oleh karena itu mencari sebab itu terbagi menjadi tiga: sah, syirik besar dan syirik kecil. إذا اعتقد jikalau dia berkeyakinan وجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب سببا dan dia berkeyakinan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab sebagai sebab, فهذا صحيح maka ini adalah sah. وجعل الله سبحانه وتعالى لنا الأسباب إما أسباب شرعية أو أسباب حسية. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita sebab-sebab, baik itu sebab-sebab yang disyariatkan ataupun sebab-sebab yang hissiyah, yaitu sebab-sebab yang bisa kita rasakan. Asbab syar'iyyah karruqyah. Sebab yang disyariatkan, misalnya kita mengambil sebab yang disyariatkan, misalnya orang yang sakit dia diruqyah. Aw asbab hissiyyah kashurb ad-dawa. Atau sebab yang bisa kita saksikan, yaitu seseorang yang dia ketika sakit meminum obat. هذا هو القسم الأول الصحيح. Ini bagian yang pertama mencari sebab, yaitu sah. أن يأخذ بالأسباب الشرعية أو الحسية. Yaitu dia mengambil sebab, sebab yang disyariatkan atau sebab yang bisa dia saksikan. الثاني. Adapun yang kedua. شرك أكبر. Yaitu syirik besar. يضع على المنزل أو على السيارة أو على الولد. Yaitu dia menempatkan pada rumahnya atau mobilnya atau pada anaknya. Ra's al-thawr, misalnya kepala binatang, kepala apa, kepala sapi. Al-hut was-samak, atau dia menempatkan ikan. Asad, atau dia menempatkan misalnya kepala macan. Au hafir al-faras, atau dia menempatkan misalnya kepala kepala kuda. Au na'al qadimah, atau sendal yang sudah lama. Au ain, atau mata. Au kaf, atau tangan. Au ba'd al-ashyar, atau sesuatu yang lain. Au yaktub ba'd al-kitabat, atau dia menulis sebagian tulisan-tulisan. Nas'al hadha, limadha tad'a hadhihi al-ashya? Maka kita bertanya kepada orang tersebut, mengapa engkau menempatkan di rumahmu seperti ini? Qala li'annaha mu'athira bidhatiha. Kalau dia mengatakan bahwasanya semuanya ini bisa berpengaruh dengan sendirinya. Wahiyal lati tadfa'al jin wasyayatin. Yang mana saya tempatkan barang-barang ini bisa menolak jin dan bisa menolak setan. Fa hadha syirk akbar. Maka ini adalah syirik besar. Wa idza qala anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'al hadhihi al-ashya sabab li daf'il 'ain fa hadha syirk asghar. Jikalau dia berkata bahwasanya atau dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang saya tempatkan di rumahku ini atau di mobilku ini sebagai sebab untuk menolak jin dan setan, maka ini adalah syirik kecil. Man yu'id li hadha al-aqsam ats-tsalatsah? Siapa yang bisa mengulang pembagian sebab yang telah kita sebutkan tadi? Masya Allah. Naam. Al-qism al-awwal. Qism al-awwal. Apa bagian yang pertama? Sebab pertama yaitu yang sebab yang sahih. Sebab yang as-sahih. Wa huwa an yaj'al al-pengertiannya imma syar'iyyah aw hissiyyah wa ya'taqid annaha sabab. Naam. Yakni bahasanya. Naam. Yang pertama yaitu sebab yang sah, yaitu dia mengambil sebab yang disyariatkan atau sebab yang dia saksikan. Dan setelah dia mengambil sebab yang syar'i tadi, begitupun yang dia saksikan, begitupun dia harus berkeyakinan bahwasanya sebab tersebut itu hanyalah sebagai sebab syar'iyah keruqyah. Sebab yang disyariatkan seperti apa? Seperti kita meruqyah orang sakit. Wahsiyah kedawa. Atau sebab yang hissiyah yang bisa kita saksikan ketika seorang sakit dia meminum obat. Al-qism ats-tsani. Bagian yang kedua yaitu sebab yang menimbulkan syirik akbar. Syirik besar. Al-qism ats-tsani syirik akbar. Naam. Yang kedua adalah syirik besar. An ya'taqid annaha mu'athira bi dhatiha wa bi yadiha jalb al-manafi' wa daf' al-madar. Naam. Dia meyakini suatu sebab bahwasanya itu bisa berpengaruh dengan sendirinya untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Al-qism ats-tsalits. Sebab yang mendorong pada syirik kecil. Syirik asghar. Idza i'taqad annaha sabab Allah Subhanahu wa ta'ala maj'alha sabab. Jikalau syirik kecil tadi sebab yang bisa menjatuhkan seseorang kepada syirik kecil, yaitu dia meyakini suatu sebab padahal sebab tersebut bukan suatu sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebab. Naam, fatahallahu alaik. Yabqa ma'ana kadzalik al-khauf. Al-khauf yanqasim ila thalathati aqsam. Kemudian pembahasan kita yang sekarang yaitu takut. Khauf ibadah wa ta'zim wa sir. Dan takut terbagi menjadi tiga, yaitu takut ibadah dan memalingkan kepada selain Allah, ini syirik besar. Sarfu li ghairillah syirk akbar. Memalingkan kepada selain Allah takut yang merupakan ibadah, ini adalah merupakan syirik besar. Al-thani, yang kedua khauf tabi'i, yaitu takut yang merupakan tabiat seseorang. Fahadha ja'iz la yulam 'alaihi al-'abd. Ini boleh dan manusia tidak dicelah karena takut yang merupakan tabiatnya. Kal khauf min al-lusus, seperti dia takut dari seorang pencuri. Wa qutta'at tariq, atau dia takut orang-orang yang merampas di jalan. Wal khauf min al-asad was-siba', atau dia takut kepada macan atau hewan-hewan yang galak. Wal khauf min an-nar, atau dia takut dari api. Al-qism ats-tsalits min al-khauf, adapun khauf muharram, macam yang ketiga dari takut yaitu takut yang diharamkan. Wa huwa al-khauf al-mu'addi ila ta'ati al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, yaitu takut yang mengantarkan seseorang untuk taat kepada seorang makhluk yang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau al-khauf al-mu'addi ila al-qunut min rahmatillah, atau takut yang mengantarkan takut yang mengantarkan untuk apa dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yu'id li hadhihi al-aqsam al-thalatha aqsam al-khawf. Naam. Awqaf. Al-awwal khawf ibadah wa ta'zim wa sir. Yaitu takut yang pertama, yaitu takut yang merupakan ibadah atau takut yang bentuknya mengagungkan dan takut yang terdapat dalamnya kesyirikan. Sarfu li ghairillah syirk akbar. Memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan syirik besar. Ats-tsani khauf tabi'i. Kemudian yang kedua takut yang merupakan tabiat. Ja'iz la yulam 'alaihi. Boleh dan ini tidak dicela manusia. Naam, kal khauf seperti takut contohnya minan nar واللصوص وقطع الطريق والخوف من السباع. Yaitu takut dari api, takut dari pencuri atau takut dari hewan-hewan pemangsa. الثالث خوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. Kemudian yang berikutnya adalah takut yang diharamkan, yaitu takut yang mengantarkan seseorang untuk jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau takut yang mengantarkan seseorang taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabqa ma'ana adz-dzabh yanqasim ila qismain. Kemudian sekarang kita membahas pembahasan yang berikutnya, yaitu masalah penyembelihan atau menyembelih. Dzabh lillah, menyembelih itu memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama kita menyembah, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Mithal al-hadi wal adhahi wal aqiqah was sadaqat. Seperti kita menyembelih untuk akikah, kita menyembelih untuk sedekah, atau kita menyembelih untuk haji, yaitu penyembelihan pada musim haji. Wa dzabh li ghairillah mahabbatan wa ta'dhiman. Yang kedua, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Fahada syirk akbar. Maka penyembelihan semacam ini masuk kepada syirik besar. Kadzabh lil jin, seperti dia menyembah, seperti dia menyembelih untuk jin. Aw li ashabil qubur, atau dia menyembelih kepada penghuni kubur. Al qism al thalith min adzabh, dzabh jaiz. Adapun macam yang ketiga dari menyembelih, yaitu sesembelihan yang dibolehkan. Yadzbah li'anna ladayhi makan li bai' al-luhum, jazzar lil bai'. Yaitu al-lahm. Yaitu dia misalnya menyembelih hewan ternak, yaitu untuk dijual misalnya. Aw yadzbah hatta ya'kul. Atau dia menyembelih supaya dia memakannya. Fadzbah imma an nuqassimu ila qismain aw ila thalathati aqsam. Dan menyembelih atau sembelihan ini bisa dibagi menjadi dua, atau kita bisa membaginya menjadi tiga bagian. Dzabh lillah wa dzabh li ghairillah mahabbatan wa ta'dhima wa dzabh jaiz. Yaitu kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah menyembelih yang diperbolehkan. Turaji' hadzal aqsam min al-kitab wa ba'da al-isha insyaallah ta'ala nukmil wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Antum tadi syekhnya meminta antum merojaahnya, mengulanginya pelajaran yang telah kita ambil, dan setelah isya nanti antum akan ditanya lagi. Jangan dulu terburu-buru angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.